Roma pasal 15. Kita tona roso pemparasaya ta, masih pato mantulungi rua-rua ta tona lente pemparasaya na. Ne aga mempikiri kasana nurara tamboto. Kita masih pato mempakasana rara sangga manusia ta, ala mempakabelo ira, mempakaroso pemparasaya ira. Sabana Kristus bou, da aga nangelo kasana nurara namboto, tapi ia nasadia ni pandasa. Naria ni tulisi rara buku nagasa ibei. Pura-pura tesa ira to nanjai alatal na vela ak. Pura-pura nuapa to ni tulisi rara buku nagasa ngaulu. Ni tulisi ala mempatuduki kita. Ngari pepatuduki to ni rata tanggari buku nagasa. Kita majadi maro tempo ni pandasa. Pade pempara saya tarapaka roso. Sampai kita maro manjaru maka alatala. Perapi pue ala tala, tonon pakaroso pempara sayata, bonon pakarora rata tempo kita ni pandasa, mantulungi komi matubu musangurara, sambabu sambaa, nantuki jonjo Yesus Kristus, sampai komi musangurara mantoya bombabila ala tala, umanu pueta Yesus Kristus. Jadi sampai subuh, komi kana musitarima sambabu sambaa ante mabelo, nasimbayu eva Kristus bou, nantarima komi, ala antei vetu, ala tala rabila borato yang tau. Toni patujuku ivei. Kristus narata ri dunia, mantulungi tau tu Yahudi, ala pojanji ala tala katotua iranggaulu, madupa, sampe manoto kapura-pura tau, tesanu ala tala etu nakono. Pade Kristus bau narata, ala tau-tau dato Yahudi mantoya ala tala, sabana ira vou ni poasi matana. Naria tesariara buku nagasa iba etu, tonanguli ibei. Sabana etu o pue, aku kana membabila komi rita tongo tau-tau da ato Yahudi. Aku kana modade membatuya sangamu. Pada naria tesantani nariara buku nagasa, tonanguli ibei. Umba komi tau-tau da ato Yahudi. Komi kana madamba-damba pasangganing-gani ante todea nu alatala. Pada naria vote sa alatalan tanina, tonanguli ibei. Umba komi tau-tau da ato Yahudi. Komi kana mantoya alatala. Pura-pura tau kana mantoya ia. Pada naria bau tesa toni tulisi nabi Yesaya ibei. Ngari muli Isai. Kana meumba samba amagau. Tomo parenta tau-tau da ato Yahudi. Ia moto majadi panjarumaka ira. Perapi pue alatala. Puu panjarumaka ta. Mempakadamba rara komi. Bumumba vaika komi katubua mabelo. Sabana komi nampara saya ia. Sampai mantambai eona, mantambai panjaru maka komi rijaina, ante kuasa ngari jaino sanagasa namboto. Sampai subuhku, ni para saya kupoka ingu komi bate nanabelo. Ninjani komi mo, pura-pura pepatuduki tona konona, bo komi nampakule mo sipaka roso rara, sambaa bo sambaa. Tapi naupa ivetu. Aku na biasa kedi nantulisi barasa kuya ngele ka komi. Patujuku, ala mumpo patora ka komi, sabana etu mo bago toni para saya ala tala ka aku. Ia nangonggotaka aku na jadi batua Yesus Kristus, ala rasura nampak rejai tau-tau datu Yahudi. Bago ku etu, na malani rapa ka eva bago to panggeni agama Yahudi, to nanggeni pesomban to dia ka ala tala. Sabana aku nompatau lele kare babelo, katau-tau datu Yahudi, ala ira tongom para saya, na malaku keni kala tala iba pesomba. Pada pesomba ku etu, na tantu muratarimana, sabana ira nipaka gasa nosa na gasa, nu ala talamboto. Jadi aku na malam madamba-damba, mempikiri bago tunitui ku ka ala tala, sabana aku no saungurara ante Yesus Kristus. Aku agama bia motesa, eva nuapa to nipo via Kristus nipo sabana aku. Ngari tesa bopo biaku, aku nanggeni tau-tau datu Yahudi, matunduri jaya latala. pada etu nipo biaku, ante kabaraka-kabaraka, butandai-tandai to nipo guma, bo kuasa ngari jaino senagasan wala tala. Ngari ngata Yerusalem, samperi tanah ilirikum, pura-pura kareba bela Eva Kristus, nau pumuni patoleleku. Riara bagoku etu, aku bate-bate na nompasimbuku, nompatolele kareba belo katau-tau to dapa nanginjani sanga Kristus. Patujuku, ala ne'e sampai aku manggeni kareba belo, katau-tau to nau puni keni ka kareba etu. Tapi aku madota mo via eva to nitulisi riara buku nagasa, to nanguli ibei. Tau-tau to da apa nikeni ka kareba eva ia, kana manggita ia. Ira to da apa nang ngepe, kana mangginjani kareba na itu. Sampai subuh, kakono nang gari bagoku itu mo, sampai nadiang gani mo, da apa na jadi aku malau manggita komi. Tapi vei-vei, bagoku risei naupumu. Pade numpaem-paem mo dotararaku mo mai manggita komi. Jadi, nisarumakaku ane aku malau mpakari tanah Spanyol, aku memalami saya manggita komi ringata Roma, buma damba-damba pasangganing-gani ante komi sampalai. Naupu etu, kusarumaka komi memalaman tulungi aku, riaram polu makoku mpakari tanah Spanyol. Tapi da apa aku memai rijai komi, aku mokolu malau mpakari ngata Yerusalem, manggeni petulungi kata pempara saya ipo Yesus risetu. Sabana to pempara saya ri propensi Makedonia bo Akaya, nompakatantu mompakatu petulungi, kata pempara saya ipo Yesus to napakasi, ringata Yerusalem. Etu nipo via irang gari kadamba nurara iramboto. Tapi kakonona, ira noinda karoa ira to pempara saya to Yahudi ibetu. Sabana gari tau to Yahudi, sampai tau-tau datu Yahudi, nombarata nadea rasing gari jai alatala. Jadi masih patong puu, tau-tau datu Yahudi mentulungi tau-tau tu Yahudi, ante rasing gari dunia ini. Jadi, aku kana mokolu malau mpakari ngata Yerusalem, manggeni doi petulungi toni pasiromu itu, kata pempara saya risetu. Naupu itu, aku kana mesai manggita komi riarampolu makoku, bakari tanah Spanyol. Pada ninjaniku, ane aku maratari jai komi, na tantu mo aku kana manggeni na dia rasi dari jai Kristus ka komi. Sampai subuh, kita no sangurara ante puete Yesus Kristus, bo kita musi potobe sambaa, ante pekeniaka no sanagasan wala tala riaranta ita. Sabana itu, aku umpu merapi ka komi, pekakai mo ka ala talam pasangganinggani ante aku, riara posambayamu, memposambaya aku. Posambayamu, ala aku memalam mati palebang gari jai tau-tau tu Yahudi, ribagia Yudea, todaan umpara saya ipu Yesus. Pade posambaya vomo, ala doi petulungi tu kukeni kata pempara saya ipu Yesus, ringata Yerusalem, memalam ratarima ira ante mabelo. Ante ibetu, ane ala talama dota, aku memalam memairi jai kumi, ante madambang pu uraraku, pada aku memalam membarata kasana rara, rita tongo kumi. Perapi pue ala tala, puu katubuana belo, musangganing gani ante kumi pura-pura. Amin.